Fabni ala al-kasri fa'adi ala ma. Binakanlah di atas kasrah fa'ali yang datang sebagai alam. Binakanlah di atas kasrah wazan fa'ali yang datang sebagai alam. Mu'annas alam bagi mu'annas. Wahuwa naziru jushama. Dan dia seperti halnya jushama. Mamnu' minas sarf karena adil dan alam. Kalau fa'ali adil dari apa? Fa'ilah untuk muannas. Kalau jusham dari fa'il atau muzakkar. Inda tamimin wasrifan, inda tamimin di sisi tamim. Jadi fa'ali itu. So inda tamimin wasrifan manukira. Ulangi. Ya. Inda di situ dharfu ta'alliq bi nadhir. Ya, nadhir. Inda tamimin di sisi tamim. Ya, di sisi tamim. Wasrifan ma nukira, dan jadikanlah munsharif apa yang diniatkan nakirah. Min kulli ma ta'rifu fihi asara. Dari setiap isim yang ma'rifah memberikan pengaruh pada isim tersebut untuk ia terhalang dari sharaf. Ulangi, wabni alal kasri fa'ali alaman mu'annasa. Binakanlah di atas kasrah fa'ali yang merupakan alam mu'annas. Wahua dan dia fa'ali nadhiru jushama inda tamim gitu. Seperti jushama menurut tamim. Adapun menurut pendapat yang pertama dijadikan bina di atas kasrah. Ini mazhab al-Basriin. Dan dia fa'ali wazan fa'ali nadhiru jushama. Seperti jushama. Yaitu apa? Mamnu' min as-sarf 'inda tamim menurut bani tamim. Ha itu. Wasrifan ma nukira, dan jadikanlah munsharif isim yang ma nukira. Diniatkan nakirah. Ya, apa yang diniatkan nakirah dari setiap isim yang ma'rifah memberikan pengaruh pada man'uhu min as-sarf. Ya. Insyaallah paham ini ya. Yang kedua itu nanti insyaallah akan ada perinciannya. Yang pertama dulu ya, wabni alal kasri fa'ali alaman mu'annasa. Faham ini ya. Ini yang pertama, hukum yang pertama. Yang kedua, wahana wa huwa nadhiru jushama 'inda tamimin. Yang kedua, wasrifan ma nukira min kulli ma ta'rifihi athara. Itu yang ketiga. Tiga pembahasannya. Di sini mafhum dari ucapan musannif wasrifan ma nukira min kulli ma ta'rifu fihi athara. Jadikanlah munsharif apa yang diniatkan nakirah dari setiap isim yang ma'rifah itu memberikan pengaruh padanya. Mafhumnya apa? Bahwasanya di sana ada tujuh macam, yaitu tujuh macam yang terakhir dari isim yang lain sharif yang dia yang pertama apa saja? Apa yang ia terhalang dari sharaf karena tarkib dan alamiyah. Yang kedua karena alamiyah dan alif dan nun tambahan. Kemudian karena alamiyah dan taknis selain alif. Kemudian alamiyah bersama ujumah. Kemudian alamiyah bersama wazan fi'il. Kemudian alamiyah bersama alif ilhaq. Itulah pembahasannya. Jadikanlah munsharif manukira apa-apa, maksudnya apa-apa ya, ma imtana alil alamiyah wa tarkib awil alif wa nun, ya tujuh yang barusan dilewatkan, tujuh yang terakhir itu. Ya, kalau diniatkan nakirah maka dia apa? Munsharif gitu ya. Jadi tujuh macam illah yang menghalangi isim dari sharaf yang terakhir, yaitu apa? Al alamiyah ma tarkib atau ma al alif wa nun az zaidatain atau ma ta'nits bi ghairil alif atau ma al ujumah atau ma waznil fi'li atau ma alif ilhaq. Ini semua kalau diniatkan nakirah munsharif. Ya, adapun sisanya lima sisanya yang mendahului apa, yaitu yang dia terhalang dari sharaf karena apa? Wasfiyah dan alif tambahan atau karena apa? Wasfiyah pertama ini dulu sesuai dengan urutan apa yang ia terhalang dengan alif karena sebab alif ta'nits mamduda atau maksurah. Yang kedua karena wasfiyah dan tambahan apa alif dan nun. Kemudian wasfiyah ma waznil fi'li. Kemudian wasfiyah bersama adil atau karena alasan sighah mudhal jumu' maka itu tidak berpengaruh meskipun diniatkan apa tankirnya tetap dia ghairu munsharif. Jadi pembahasannya khusus untuk tujuan terakhir ya. Wasrifan ma nukira min kulli ma ta'rifu fihi asfar ini mafhumnya. Jadikanlah munsharif pada apa yang diniatkan. Ya. Nakirahnya pada setiap isim yang ta'rif di situ berpengaruh. Ini kan tujuan terakhir itu kan. Ta'rif berpengaruh, iya kan? Yang ia bergabung bersama alamiah. Iya kan? Kalau sebelumnya kan tidak. Ya, tidak dipersyaratkan. Paham gak nih maksudnya? Hah? Jadikanlah munsharif apa-apa yang diniatkan nakirah dari setiap isim yang ma'rifah berpengaruh padanya. Tentunya yang ma'rifah berpengaruh padanya tadi tujuh tempat tadi. Alamiah pertama tarkib, iya kan? Alamiah kan mewakili apa? Ma'rifahnya, iya kan? Kemudian ma'rifah bersama alif dan nun. Ma'rifah bersama apa lagi? Ta'nits selain apa? Alif, ma'rifah bersama ujmah, ma'rifah bersama sun fi'il, ma'rifah bersama aliful ilhaq. Kalau diniatkan apa? Nakirah maka hilang ma'rifahnya sehingga tinggalnya satu ilah saja. Sehingga dia munsharif. Berbeda dengan lima sebelumnya. Tidak dipersyaratkan apa? Ma'rifah. Paham ya? Dan nanti mungkin ada tambahannya. Kalau yang sebelumnya itu jelas. Wabni alal kasri fa'ali alaman mu'annafa wa huwa nadhiru fi syama' inda tamimi. Ayy, kita baca syarahnya. Iza kana alamul mu'annafi ala wazni fa'ali. Apabila nama mu'annaf di atas wazan fa'ali. Kahadami dan raqashi. Falil arabi fihi madhaban. Maka bagi orang Arab padanya ada dua madhab. Ada dua pendapat. Di sini iza kana alamul mu'annaf. Ada tambahan alamiyat. Apakah alamul mu'annaf ini adalah alamiyatul ashkhas? Alamiyatan al-ashkhas seperti hadami tadi raqashi waqad atau ditambahkan ya qad yakunu alamiyat al-ashkhas ka hadami waqad yakunu alamiyat al-ajnas. Kadang alamiyahnya adalah alamiyat al-ashkhas seperti hadami raqashi, kadang waqad yakunu alamiyat al-ajnas, kadang alamiyah jenis si fajari ini sama. Alamiah juga cuma fajari, alamul infajrah itu kan, alamul infajrah. Saya ulangi, apabila alamul mu'annas, apakah alamiah ala syas atau alamiah ala jenas di atas wazan fa'ali, seperti hadami, raqashi, maka bagi orang Arab padanya ada dua madhab. Madhab yang pertama, wahuwa madhabu ahli hijaz, pendapatnya ahli hijaz. Yaitu bina'uhu ala al-kasri, mabni di atas kasrah. Alasannya apa? Alasannya ada perbedaan pendapat. Ada beberapa akwal. Kenapa mabni? Disebutkan tiga alasan. Cuma yang paling kuat, yang pertama. Yaitu shibhuhu binazali. Waznan wa ta'rifan wa adlan wa ta'nitha. Keserupaan dia. Wazan fa'ali. Ya, dengan wazan nazali. Serupanya dengan wazan nazali. Dari sisi wazannya. Nazali. Mu'rab atau mabni nazali? Hah? Mabni kan? Shibhuhu binazali. Waznan dari sisi wazannya. Ta'rifan ma'rifahnya. Adlan adilnya. Dan ta'nisan ta'nisnya. Ini mungkin yang muncul. Pertanyaan ta'nisan. Dari mana ta'nisnya? Dijelaskan oleh Al-Muradi kalau salah. Wa ta'nisan ini, kalau mau kasih tambahan ta'nisan, tentang ta'nisan, innama yatimu ala madhabil mubarrid. Ini bisa menjadi sempurna kalau kita ambil madhabnya al-mubarrid. Al-qa'il yang berpendapat bi anna nazali, bahwasanya nazali itu ma'dul, diadilkan dari anil masdar, dari masdar. Alladhi hiya nazlah. Jadi nazali itu ma'dul dari nazlah. Ya. Lalu sempurna. Kalau hadami dari hadimah. Ya, dari mu'annas. Nazali juga dari nazlah. Adapun amma ala malil jumhur, adapun kalau kita ambil pendapat jumhur, min annahu bahwasanya dia nazali ma'dul, diadilkan dari inzil, maka falayatim, tidak sempurna keserupaan ini. Innama yatimmu ala madhabil mubarid al-qaili bi anna nazali ma'dulun 'anil masdari alladhi huwa nazlatun, amma ala malil jumhuri min annahu ma'dulun 'an inzil falayatim. Ya. Ini alasan apa? Mabninya wazan fa'ali menurut pendapat yang pertama dan itu yang kuat, yaitu serupaan naza'a fa'ali hadami raqashi, ya, dengan nazali wazannya, ma'rifahnya, adilnya, dan juga ta'nitsnya. Ta'nitsnya tadi penjelasannya menjadi sempurna kalau kita ambil siapa pendapatnya, al-mubarrid, yang mengatakan bahwasanya nazali dari nazlah, dari masdar. Tidak sempurna keserupaannya kalau kita ambil madhabnya jumhur, yang mengatakan bahwasanya nazali dari inzil. Yang kedua sebutin enggak? Ada pendapat yang kedua yang menyatakan illah dari binanya fa'ali ini. Tadammunuhu makna ha'i ta'nis. Karena ia fa'ali mengandungi makna ha'i ta'nis. Ya, mengandungi makna ha'i ta'nis. Fa'ilaihi zahaba ar-rib'i. Fa'ilaihi zahaba ar-rib'i. Mengandungi apa? Ma'an hak ta'nis. Kemudian yang ketiga, kenapa yang ketiga ya? Tawali al-ilal. Banyak illah-illah di situ, lebih dari dua illah yang menghalangi sharaf gitu. Walaysa ba'da man'i sharfi ilal bina. Karena banyak illahnya, maka tidak ada lagi setelah sharaf kecuali bina, berarti dia mabni. Ini pendapatnya al-mubarrid. Pendapatnya al-mubarid yang paling masyhur, pendapat yang pertama. Pendapat yang mubarid adalah tawali al-ilal. Banyak sekali illah-illah padanya yang menghalangi ia dari sharaf. Kalau illahnya dua, menghalangi sharaf, kemudian bagaimana kalau illahnya lebih dari dua? Walaysa ba'da man'i sharfi illa al-bina. Maka tidak ada setelah ya terhalangnya ia dengan sharaf kecuali bina. Ini pendapat al-mubarid. Kemudian ini jelas ya mazhabnya Ahlul Hijaz, mabni di atas fathah, berarti i'rabnya mahalli. Mahalli. Ya. Fataqul, maka engkau katakan dalam contoh hadza hadami, hadami khabar. Ya, ataupun mabni khabar. Ya, dia itu mabni 'alal fath 'alal kasr fi mahalli raf'in khabar. Raitu hadami, hadami mabni 'alal kasr. Ya, fi mahalli nasbina fulun bih bi hadami marartu bi hadami, hadami mabni ala al-kasr fi mahalli jarrin bi harfil jar. Ya, wa ala dhalik, dan saya tinggal akhir sebutkan di dalam ta'liq, wa ala dhalika ja'a qawlu syair wa huwa asyahid. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. Juga qaulu an-nabighah adbiyani atharikatun tadullu laha qatami radina bitahiyyati wassalami qatami dari Qatimah. Kemudian juga khabbirini raqashi la takdzibini abi hurin zaiti Abi Hurri Zanaiti Ambi Hajini. Di sini apa? Raqashi. Kemudian wasani, mazhab yang kedua. Mazhab ya, berarti itu lughah ya, bukan perbedaan pendapat lughahnya. Kalau yang pertama mazhab atau lughahnya orang-orang Hijaz memabnikan di atas kasrah. Adapun mazhab yang kedua adalah mazhab Bani Tamim. Mazhab Bani Tamim. Disebutkan di sini wa huwa mazhabu Bani Tamim, yaitu i'rabuhu ka i'rabi ma la yansarif lil 'alamiyah wal 'adl. Dia di'rab seperti i'rabnya isim la yansarif karena dua illah 'alamiyah dan adil. Wal aslu, aslinya adalah hadimah, hadami hadimah, raqashi raqishah. Fa'udila ila hadami wa raqashi, kemudian ditinggalkan hadimah dan raqishah kepada hadami dan raqashi. Kama udila Umar wa Jusham an Amir wa Jashim, sebagaimana diadilkan Umar dan Jusham dari Amir dan Jashim. Wa ila hadha asyara biqawlihi wa huwa nadhiru Jushama inda Tamimi. Kepada inilah An-Nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wa huwa nadhiru Jushama inda Tamimi. Ini yang beliau sampaikan. Dan di sana ada rincian sebenarnya. Ya, ada rinciannya. Itu bahwasanya mereka mazhab ya Banu Tamim kebanyakannya, ataupun kalau kita mau melengkapi di sini, i'rabuhu disebutkan di sini, i'rabuhu ka i'rabi ma la yansarif lil alamiyah wal adl. I'rabnya, nama yang di atas wazan fa'ali, seperti i'rabnya isim la yansarif karena sebab alamiyah dan adl, ini ada syaratnya, ada syaratnya agar dia di i'rab seperti apa i'rabnya isim la yansarif. Syaratnya adalah alla yakuna makhtuman birra, syaratnya agar ia tidak ditutup diakhiri dengan ra, akhirnya bukan ra. Kama masala, sebagaimana dicontohkan di situ, hadami raqashi, bukan ra akhirnya, hadami mim raqashi sha. Kemudian disebutkan bagaimana kalau akhirnya ra, apa disebutkan di situ, adalnya apa, alami al-alami dan alami dan adil. Ini alasannya si bawah, alasan si bawah. Jadi hadami itu gharmun sharif karena alamiyah dan adil. Ini apa, ta'lilnya si bawah. Dan juga an-nazim, alasannya apa, kalau alamiyah mah jelas ya, adilnya ini yang diperselisihkan. Alasan si bawah kenapa ila yang kedua setelah alamiah adalah adil, li'anna al-aslah hadimah, li'anna al-asal hadimah, ya kan asalnya adalah hadimah. Kata wa qawla al-mubarid, ada penumbarid berpendapat lain, inna illata man'ihi, kata al-mubarid, alasan dari mabniyah atau terhalangnya hadami dan yang semisalnya dari sharaf adalah al-alamiah wa ta'nis, alamiah dan ta'nis. Ta'nis apa berarti? Hadami, ta'nis maknawi. Ya, mitlu Zainab, fi Zainab. Juga Su'ad. Sebagian merujukkan ini. Ya. Atau sebagiannya, wa hadha arjih, ini lebih rujih. Karena illahnya, dua illahnya pasti gitu. Iya kan? Fa'ali, jelas nama. Kemudian mu'anas, jelas. Sebagaimana Zainab dan Su'ad, ya. Berbeda dengan adil gitu. Maka itu sifatnya takdiri, takdiri. Laul ja'ilahi illa idza amkana ma huwa awdah min. Tidak boleh dikembalikan illahnya kepada adil idza amkana ma huwa awdah minhu, apabila masih mungkin menatakan illah yang lebih jelas daripada adil. Ada khilaf tuh. Kemudian kebanyakan Banu Tamim itu merinci, kebanyakan dari mereka merinci antara yang akhirnya ra seperti habori, zafari, safari. Kalau akhirnya ra, fabanahu alal kasri, mereka memabnikannya di atas kasrah. Wa bainama akhiruhu laysa ra, dengan yang akhirnya bukan ra, famana'uhu as-sarf, maka ini dijadikan mamnu' min as-sharaf. Ada juga wa ba'dhum a'raba an-naw'ain i'raba ma la yansarif, sebagian kecilnya meng-i'rab dua macam ini, yang akhirnya ra ataupun selain ra di'rab seperti i'rab isim la yansarif. Jadi kebanyakannya apa, merinci, kalau akhirnya ra maka apa, mabni, kalau selain ra akhirnya mamnu' min as-sharaf. Ada juga yang menjadikan pada dua keadaan ini munsharif semua, tapi yang pertama lebih banyak. Nah itu, jadi wasani wa huwa madhhabu Bani Tamim Ini kebanyakan mereka apa merinci. Di sini hanya menyebutkan satu saja, i'rab hukairabi mal yansarif. Bahasanya iya, wazan fa'ali. I'rab seperti i'rabnya isim la yansarif karena alamiah dan adil. Sudah lewat tadi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya agar akhirnya bukan ra. Kemudian terkait dengan illah yang kedua selain alamiah ada khilaf. Kalau Sibawai dan juga An-Nazim dan juga apa? Asy-Syarih berpendapat illah yang keduanya setelah alamiah adil, diadilkan dari hadimah dari muannas. Kalau yang lain seperti apa? Al-Mubarid menetapkan illah yang keduanya ta'nits ma'nawi, muannas ma'nawi, ta'nits ma'nawi. Kemudian, ya, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada yang tertinggal? Jadi kesimpulannya bagaimana? Alamul mu'annas yang ada di atas wazan fa'ali, ada berapa mazhab? Di Arab ada dua. Mazhab yang pertama, mazhabnya siapa? Ahlul Hijaz. Ya. Mazhabnya Ahlul Hijaz itu apa? Menjadikannya mabni di atas kasrah. Kenapa mabni? Alasannya yang paling masyhur karena dia alamul mu'annas yang ada di atas wazan hadami mirip dengan apa? Isim fi'il amr nazali, wazannya ya, ma'rifahnya, adilnya dan mu'annasnya. Kemudian mazhab yang kedua, mazhabnya siapa? Banu Tamim. Ya, kebanyakan mereka apa? Merinci. Banyakan mereka merinci. Kalau akhirnya ra dijadikan mabni. Ini banyak dicocoki oleh mereka. Jadi kalau akhirnya ra mabni. Kalau akhirnya selain ra maka dia seperti apa? I'rab isim la yansarif. Kemudian illahnya apa? Haya hadza miraqashi mamnu min as-sarf alamiyah. Ini sepakat yang pertama alamiyah. Yang keduanya khilaf. Ya, kalau si bawai dan yang lainnya menetapkan illah yang keduanya apa? Adil. Hadami dari hadimah. Kalau mubarid menetapkan apa? Illah yang keduanya apa? Ta'nits ma'nawi. Antum memilih yang mana? Lebih enak ya yang al-mubarid mendapatnya. Jelas gitu. Enggak ada takwil-takwil. Enggak ada takdir-takdiran gitu. Kemudian wa asyara bi qawlihi wasrifan ma nukira. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wasrifan ma nukira. Jadikanlah munsharif ma nukira, apa yang diniatkan nakirahnya. Ila anna ma kana man'uhu min as-sarf lil alamiyah wa 'illatin ukhra idza zalat anhu al alamiyah bi tankirihi surif li zawali ihda al 'illatayn. Ini ada penjelasan juga. Wasrifan ma nukira mengisyaratkan kepada bahwasanya maka man'uhu isim yang terhalang dari sharaf karena sebab alamiah bersama sebab yang lain ya idza zalat anhu alamiah apabila hilang alamiahnya ditankirih dengan diniatkan nakirah surif maka dia menjadi munsharif ya menjadi apa munsharif li zawali ihdal illataini karena hilangnya salah satu dari dua illah ya. Paham ini? Hah? Wa baqa'uhu bi'illatin wahidah la yaqtadhi man'as sarf. Dan tinggalnya satu illah setelah tercabut satu illah yang lain yaitu alamiyah la yaqtadhi man'as sarf tidak menyebabkan isim tersebut terhalang dari sarf. Ya. Contoh ma'adi karibin wa ghatafan wa fatimah wa ibrahim wa ahmad wa alqa. Kalau dikasih rubba ya. Rubba ma'di karibin ya. Jadi nakirah kan setelah rubba itu diniatkan nakirah rubba khatafan rubba fatimah dan seterusnya jadi munsharif ya rubba fatimatin rubba ma'di karibin ya. Rubba khatafa khatafa nin fatimatin ibrahimin ahmadin Alqan ya. Omarin A'laman. Ya nama-nama yang diniatkan nakirah. bukan orang tertentu gitu. Fulan maknanya orang tertentu, apa? Tidak tertentu ya. Fa hadhihi mamnu'atun min as-sarf lil 'alamiyah wa syai'an akhar. Ah, belum selesai berarti ya. Saya ulangi, wa dzalika nahu contohnya. Ma'di karib ini kan mamnu'in as-sarf kenapa? Karena ada dua illah padanya ya, 'alamiyah dengan apa? Tarkib. Ya, kalau khatafan 'alamiyah dengan ziyadah alif wa nun. Fatimah ta'nits. Ya. Ibrahim ujma dengan alamiyah. Ya. Ahmad alamiyah dengan waznu al-fi'il. Alqa alamiyah dengan aliful ilhaq. Umar adil dengan alamiyah. Fahadihi mamnu'atun min as-sarf ila al-alamiyah wa syai'in akhar. Ini semua contoh-contoh ini terhalang dari sarf karena alasan alamiyah dan sesuatu yang lain. Ya, sudah disebutkan tadi sesuatu yang lainnya. Fa idza nakartaha, kalau kau niatkan nakirah sarftaha, maka kau jadikan munsharif menerima tanwin. Li zawali ahadi sababaiha, karena salah satu sebabnya hilang itu alamiyah. Fataqul, maka engkau katakan rubba ma'di karibin raaitu. Ya. Wa kadza al-baqi, demikian sisanya. Tidak dimaukan ma'di karib tertentu. Ada di sana illah yang lain yang menghalangi disebutkan oleh As-Suyuti min al-muqtadi lis-sarfi. Ini kan disebutkan di antara sesuatu yang menjadikan yang tadinya apa? Ghairu munsharif menjadi apa? Munsharif. Ya. Apa? Ketika apa? Diniatkan nakirah. Jadi meniatkan nakirah menjadikan isim-isim yang tadinya apa? Ghairu munsharif menjadi apa? Menjadi munsharif. Di sana ada sebab yang lain yang menjadikan isim yang tadinya apa? Ghairu munsharif menjadi munsharif. Disebutkan di dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah min al-muqtadi lis-sarfi at-tasghir. Min al-muqtadi lis-sarfi at-tasghir. Di antara yang menyebabkan isim yang tadinya ghairu munsharif menjadi munsharif juga tasghir. Tapi tidak semua tasghir. At-tasghiru al-muzilu li ahadis sababaini. At-tasghiru al-muzilu li ahadis sababaini. Tasghir yang menghilangkan salah satu dari sebab yang menghalangi sharaf. Contoh Ahmad. Ini munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Apa ilahnya pada Ahmad? Alamiyah dan wazun fi'il. Ketika ditasghir jadi Humaid. Humaid. Humaidun. Humaidan, Humaidin. Menjadi apa? Munsharif. Setelah ditasghir, kira-kira apa sebabnya? Ahmad ghairu munsharif. Ditasghir jadi Humaidun. Ja'a Ahmad. Ditasghir Humaidun. Ra'aitu Ahmada. Jadi Humaidan. Marantu bi Ahmada. Menjadi bi Humaidin. Kenapa demikian? Jawabannya apa? Karena salah satu ilahnya hilang. Apa salah satu hilang? Wazan fi'ilnya. Yang tersisanya alamiah saja. Nah, ini namanya apa? At-tasghir al-muzil. Tasghir yang menghilangkan apa? Salah satu sebab yang menghalangi sharaf. Demikian pula Umar. Jadi apa? Umair. Umair munsharif. Munsharif. Munsharif. Ya Umairun, Umairun, Umairin. Amma idza lam yuzil at-tasghir ahad as-sababaini, adapun kalau tasghirnya tidak menghilangkan salah satu dari dua sebab yang menghalangi isim dari sharaf, fala yujibu as-sarfa, maka ini tidak menyebabkan munsharif, tetap ghairu munsharif. Jadi tidak semua tasghir menyebabkan apa? Ghairu munsharif. Amma idza lam yuzil, belum. Amma idza lam yuzil at-tasghiru ahad as-sababaini fala yujibu as-sarfa. Contoh Fuaytimah. Fuaytimah tasghir apa? Fatimah. Fuaytimah. Fuaytimah. Ini munsharif atau munsharif? Fatimah itu ditasghir jadi Fuaytimah. Munsharif atau munsharif? Tetap ghairu munsharif. Kenapa? Karena tasghirnya tidak menghilangkan dua sebab. Masih tetap ada dua sebab yang menghalanginya dari sharf, yaitu apa? Alamiah dengan ta'nits gitu. Kemudian bagaimana kalau ada orang ahmar, sekarang saya tanyakan ahmar. Ahmar. Ini tambahan tanbih disebutkan oleh para pensyarah. Ahmar. Ahmar aslinya apa? Munsharif atau munsharif? Ghair munsharif kenapa? Ah, alasannya apa? Wasfiyah dengan wazan fi'il ahmar. Iya. Sekarang kalau orang dinamai ahmar, bagaimana? Munsharif atau munsharif? Ada orang yang namanya ahmar. Ghair munsharif. Alasannya apa? Alamiah dengan wazan fi'il. Sekarang diniatkan nakirah. Ahmar. Diniatkan nakirah. Ahmar. Munsharif atau ghair munsharif? Sepakat semuanya? Atau apa? Munsharif. Ada antum munsharif? Antum? Ada khilaf ya. Idza summiya bi ahmar, kadang yang meragukan antumnya bingung kan ketika dia masuknya tujuan terakhir ya. Tujuan terakhir itu kalau diniatkan akhir munsharif, tapi di sisi lain sudah dijadikan nama gitu. Tapi di sisi lain sudah dinakirahkan. Idza summiya bi ahmar, apabila dinamai seseorang dengan ahmar, thumma nukira, kemudian dijadikan nakirah karena diidhofahkan, dengan diidhofahkan atau semacamnya. Idza summiya bi ahmar thumma nukira lam yansarif 'inda sibawaih, berarti antum Bihaqi pendapat dengan sibawaih wal akhfash dan al akhfash juga. Fi ahadi qawlaihi, pada salah satu pendapatnya. Lima dzukir, karena alasan telah disebutkan. Paham ya? Kata si bapa, lam yansarif. Idza summiya bi ahmar thumma nukira lam yansarif. Inda sibawaihi wal akhfash. Fi ahadi qawlaihi. Kemudian atau dinamai dengan semisal masajid. Bagaimana nih? Masajid. Masajid sebelum dijadikan nama. Munsharif dan munsharif. Fa'il munsharif fa nasiyu mutal jumu. Sekarang diniatkan dijadikan nama masajid. Masajid. Kemudian diniatkan akhirah. Bagaimana? Munsharif dan munsharif nih. Kalau si bawai yamna'uhu, menghalangi dari sharaf. Kalau al-akhfash yasrifuhu, menjadi munsharif. Ada khilaf dia. Idza summiya bi ahmar thumma nukira, bal dinamai seorang dengan ahmar, nama ahmar. Thumma nukir, kemudian jadi nakirah, lam yansharif inda sibawaihi wal akhfash fi ahadi qawlaihi. Au binahwi, atau dinamai dengan semisal masajid. Thumma nukir, kemudian diniatkan nakirah. Fasibawai yamna'uhu, sibawai menghalangi dari sharaf. Wal akhfash yasrifuhu. Ya, sampai sini saya mau ditanyakan. Mengetahui nilai ini bisa menghilangkan status sebab. Ya sudah tadi. Pokoknya kalau misalkan diniatkan nakirah, ya dinyatakan akhirah, berarti satu sebabnya hilang. Ini ya kan? Ada dua sebab. Bisa enggak hilang dua sebabnya? Bisa. Seperti yang pertama tadi, kalau dinyatakan apa? Nakirah. Berarti ma'rifahnya hilang. Tinggal satu sebab. Maka munsharif. Atau yang kedua, ditashir dengan tashir al-muzil. Ya hadis sebab ini. Ditashir dengan tashir yang menghilangkan salah satu dari dua illah yang menghalangi sharaf. Ya itu. Mengetahui apa yang maksudnya? Tazkir yang menghilangkan ini tazkir. Kelihatan sekali. Iya kan? Kayak Fatimah, Fuwaitimah. Pada Fatimah dia mamnu minas sharaf karena alamiah dan apa? Ta'nits. Sekarang Fuwaitimah alamiah masih ada, ta'nits masih ada. Berarti ini tazkirnya ghairu muzil. Kalau tadi Ahmad, Humaid menghilangkan. Iya, apanya? Ya. Iya, wazan fi'ilnya hilang. Jadi Humaidun. Ya. Yang lain? Yang mana? ahmar kalau dinakirahkan menurut Sibawai dan Al-Afash pada satu kata pendapatnya oleh musyarif. Ya, kita pilih pendapat Sibawai aja lah. Ini pengecualian. Ya. Kalau ini masuknya 7 yang terakhir atau 5 yang pertama? Ahmar ini. Yang terakhir ya. Ah, ini yang pertama kan was ahmar. So, asalnya gitu loh. Asalnya ahmar. 5 yang pertama atau 7 yang terakhir? Wasfiyah bersama wazan fi'il. 5 yang pertama ya. Ah, 5 yang pertama kan kalau diniatkan dia nakiro, enggak pengaruh itu nakiro ma'rifah. Maka dihukumi sesuai asalnya. Tidak melihat setelah dijadikan alam, tidak. Nah, itu alasan di bawah. Aslinya sih dilihat aslinya, asalnya gitu. Asalnya kan di waswiyah bersama wazan fi'il. Ini kan tidak terpengaruh nakiro ma'rifah. Sehingga kalau dijadikan fi'il, dijadikan fi'il isim, kemudian diniatkan apa? Nakiro tidak pengaruh. Tetap dia memenuhi nasarof. Paham ini ya? Begitu juga Mas Ajid. Tanya semisalnya lah dari 5 itu. Sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Ada yang lain? Dan Fadlu, catatnya akhir ada yang lihat enggak? Ada ya? Kayaknya enggak ngomong nanti udah selesai enggak sih tahu. Nomor 2 itu ya, Qaul al-Asy'uni ya. Qaul al-Asy'uni ini tambahan saja. Catatan yang nomor 2 itu menjelaskan tentang itu i'rabu, tentang fa'al itu i'rabu ke i'rabi malin sharif lil alami wal adl. Kita dibaca katanya qala al ashmuni ay mamnu' sharf lil alami wal adl. Kata al ashmuni yani mamnu' min sharf karena alami dan adl an fa'ila wa hadha ra'yu sibawi qala barid al alami wa ta'nis al ma'nawiyyah ka zainab tu zainab wa huwa aqwa ala ma la yakhfa. Ini kata al ashmuni, ini pendapat siapa ini? Al mubarid aqwa, lebih kuat. Alam malaikfa, ya, atas apa yang tidak ada kesamaran padanya. Wahada fi malaysa, wahada fi malaysa akhiru ra, ini khusus pada yang akhirnya bukan ra. Fama nahu wabari, nama satu perairan. Fama nahu wabari dan juga bafari, ini alam balad jamani. Bafari alam balad jamani. Kalau wabari, Allah alam, mana lupa. Kalau safari, alamain. Nama satu mata air. Safari, alam, balad yamani. Fa'aksaruhum yabnihi ala kasri. Kalau akhirnya roh, kebanyakan Banu Tamim memabnikannya di atas kasrah. Seperti halnya Ahlul Hijaz, sama. Lianna lughatahumul imalah. Ah, kenapa? Kalau akhirnya roh, itu kebanyakan memabnikan di atas kasrah karena bahasa mereka bahasanya banyak imalahnya. Ra pada ra itu banyak imalahnya. Ra jadinya. Fa idza kasaru tawassalu ilaihi kal kasrah, sampai kepada bahasa mereka bahasa imalah. Ya. Walau mana'uhu as-sarf asana jadi jadikan mamnu'in as-sarf lam tanat, akan terhalang dari imalah. Nah itu. Tambahannya. Ada yang lain enggak? Yang penting terlewat. Cukup ya. Kemudian wa ma yakunu minhu manqusan fa fi i'rabihi nahja jawarin yaktafi. Wa ma yakunu minhu, apa saja dari isim yang lain sharif. Ma yakunu minhu mimma lain sharif. Ma yakunu minhu ini mimma lain sharif. Isim lain sharif yang manqus. Isim ataupun alam ya, alam yang diambil dari isim lain sharif yang manqus. Apa nanti akan ada lah syarahnya lah. Sabarnya aja dulu kita terjemahkan. Ma yakunu minhu manqusan. Apa saja dari malin sharif yang dia manqus. Ya. Fa fi i'rabihi, maka dalam i'rabnya nahja jawarin yaktafi, ngikuti aturannya jawarin, modelnya jawarin. Lihat syarahnya akan lebih jelas. Atau sebelumnya diperlakukan seperti apa? Perlakuan jawarin. Ya ini apa? Ditanwin setelah dibuang ya-nya, iya kan? Hadhihi jawarin, itu kan? Marartu bi jawarin. Ditanwin. Ya, setelah dibuang ya-nya. Tentunya ketika rafa dan jar. Kullu manqusin kana nadhiru min as-sahih al-akhir mamnu'an min as-sarf yu'amal. Panjang ya. Yu'amal ini apa i'rabnya yu'amal? Khabarnya kullun panjang berarti itu. Inilah apa sifat-sifatnya manqus. Kullu manqusin setiap isim manqus kana nadhiruhu min as-sahih al-akhir mamnu'an yang mana semisalnya dari sahih akhir yang mamnu' min as-sarf. Ya, yu'amal mu'amalata jawarin, diperlakukan seperti perlakuan jawarin. Setiap isim manqus, isim manqus isim apa? Akhirnya ya, ya. Yang ini karena jumlah sifat dari manqus. Setiap isim manqus yang sahih semisalnya terhalang dari sharaf itu yu'amal mu'amalata jawarin, diperlakukan seperti perlakuan jawarin, nanti dengan contoh akan jelas. Fi annahu yunawwan, ya ini bahwasanya ia ditanwin fi rafa wal jar, ketika rafa dan jar tanwin al iwab dengan tanwin iwab. Wa insabu bi fathatin min ghairi tanwin, dan dinasabkan dengan fathah tanpa tanwin. Wa dzalika nahu, contohnya ini qadin ala mimra'ah, nama seorang wanita. Fa inna nadhirahu, nah ini sesungguhnya semisal dengan apa qadin dari yang sahihnya, ya fa inna nadhirahu yang semisal dengan apa qadin dari yang sahih adalah dharib alamu imra'ah, ya kan? Bedanya apa qadin dengan apa dharib? Kalau qadin manqus, ya kan, mu'tal akhirnya. Kalau dharib apa? Sahihul akhir. Tapi sama-sama keduanya apa mamnu' min as-sharf. Kenapa? Karena masing-masingnya dijadikan sebagai alam imra'ah. Wa huwa mamnu' min as-sharf, maka ia terhalang dari sharaf lil alamiyah wa ta'nis, ya karena alamiyah dan ta'nis. Fa qadin kadzalik, maka sebagaimana dharib itu mamnu' min as-sharf karena alamiyah dan ta'nis, ya ta'nis ma'nawi, maka demikian pula qadin mamnu' min as-sharf karena alamiyah dan ta'nis. Nah, itu maksud tadi, kembali ke atas tuh. Kullu manqusin, setiap isim manqus kana nadhiruhu min as-sahih al-akhir mamnu'an, yang semisal dengannya, ya. Yang sahih akhirnya yang ia terhalang dari sharaf. Ya. Panjang ya. Jadi terus jeli ini memahaminya. Setiap isim manqus yang semisalnya dari yang sahih mamnu' min as-sharaf. Paham gini? Setiap isim manqus yang sahih al-akhir semisalnya itu mamnu' min as-sharaf, maka iya yang manqus ini diperlakukan seperti perlakuan jawarin. Dalam hal ia ditanwin ketika rafa' dan jar dengan tanwin iwab, dinasobkan dengan fathah tanpa tanwin. Contoh qadin, nama seorang wanita. Semisalnya dari yang sahih adalah dharib. Dharib musharif wa zharif. Dharib musharif. Maka qadin karena semisal dengan dharib, hanya bedanya dia manqus, maka dia pun sama apa? Dharib musharif. Nah, saja dalam hal keadaannya seperti jawarin. Wa huwa mamnu' min as-sharf lil alamiyah wa ta'nis, ya kan? Fa qadin kadzalik mamnu' min as-sharf lil alamiyah wa ta'nis. Wa huwa mushbihun mushabbahun bi jawarin, dan dia qadin diserupakan dengan jawarin. Min jihati anna fi akhirih ya'an qabla kasrah, dari sisi bahwasanya akhirnya ya, ya sebelumnya kasrah, qadi jawari, ya kan? Tuh. Fayu'amal mu'amalatahu, maka ia diperlakukan seperti perlakuan jawarin ketika dijadikan tadi alam imra'ah. Fataqulu hadhihi qadin marotu biqadin waro'aitu qadiyya, kama taqulu sebagaimana engkau katakan pada jawarin, ha'ulai jawarin wa marotu bijawarin waro'aitu jawariya. Paham gak ini kira-kira? Itu mana wa ma yakunu minhu manqusan, apa saja dari isim lain sharif yang manqus gitu ya. Apa saja dari isim lain sharif yang manqus yang dijadikan sebagai nama wanita, fa fi i'rabihi, maka dalam i'rabnya yaktafi nahja jawarin, ikut modelnya jawarin. Yaitu apa? Diperlakukan seperti jawarin maksudnya apa? Ditanwin. Ya ditanwin setelah dibuang ya-nya ketika rafa dan jar. Ya. Ketika nasab ya tanpa tanwin di fathah. Kalau sekarang sifat dari sifat itu kan alam ya. In kana ghairu alamin, kalau dari sifat alam Uaimin tashkhir dari a'ma. A'ma sifat ya. In kana ghairu alamin ka uaimin tashkhir a'ma wa huwa ghairu munsharif qabla tashkhir. Wahyu غير منصرف قبل تصغير. Sebelum ditasghir غير منصرف a'ma kan? Apa alasannya a'ma غير منصرف? Hah? Wasfiyah dengan apa? Wazan fi'il. In kana غير عالمين كأعيمين وتص غير apa? In kana غير عالمين كأعيمين, dalam kurung aja ya. أعيمين تصغير a'ma. Nih, buka kurung dulu, تصغير a'ma wa huwa غير منصرف قبل at-tashghir lil wasfiyah wa wazn al-fi'l, tetap kurung sampai situ. In kana ghayra 'alamin ka wa'imin tashghir a'ma. Oh. Harus tutup kurungnya sampai a'ma ya. Ka wa'imin tashghir a'ma gitu. Titik. Wa huwa ghairu munsharif qabla tashghir lil wasfiyah wa wazn al fi'l. Ya uaimin sekarang bagaimana nih, munsharif atau munsharif? In kana ghairu 'alam ka uaimin tashghir a'ma. Tashir Nusat atau Musarif? Musarif ya? Saya baca aja ya kelengkapannya ya. Saya nukilkan dari kitab. Fayunawwan ba'da hafiyyaihi raf'an wa jarran in kana ghairu alamin kaw'aymin tashir a'ma wa huwa ghairu munsharif قبل تصغير للوصفية ووزن الفعل. وكذا إن كان علما كقاض لامرأة. عند السبويه وخلف في العالم يونس وعيسى والكسائي. فأثبت الياء ساكنة رفعا ومفتوحا. Mamaftuhan jarran kan nasbi. Mau terus enggak nih? Saya salin aja ini, saya juga belum sempat menukil apa mencatat dari mana, kalau enggak salah dari Al-Muradi atau yang lainnya. Fayunawwan ba'da hadfi ya'ihi raf'an wa jarran in kana ghairu 'alamin. In kana ghayra 'alamin ka'aymin tashghir a'ma wa huwa ghayru munsharif qabla tashghir lil wasfiyah wa wazni al fi'l. Coba nanti dicek lagi, saya hanya mudah-mudahan belum dibaca lagi. Wa kadza in kana 'alaman ka qadin limraatin 'inda sibawih wa khalafa fil 'alam Yunus wa Isa wal Kisai fathatu alya sakinah raf'an wa maftuhan raf'an itu ya wa maftuhatan jarran kan nasbi. Ya, ada pendapat yang lain pada alam ya. Kalau pada alam ada pendapat yang lain. Kalau yang disebutkan tadi pendapat siapa berarti? Si bawah ya. Kalau pendapat Yunus, Isa dan Kisai menetapkan ya-nya sukun. Ya-nya sukun ketika rofa. Ketika rofa qadhi berarti ya. Kemudian di fathah qadhiya ketika jar marotu bi qadhiya. Ketika jar sebagaimana ketika nasab raaitu qadhiya. Muhtajjaini atau muhtajina biqaulihi, mereka berhujjah dengan ucapan penyair. Qad ajabat minni wa min yu'ayla ya tafsir dari ya'la yu'ayla wa min yu'ayla ya cuma dijawab ini darurah wajiba bi'anna darurah wa min yu'ayla ya di sini di fathah yu'ayla ya cuma katanya di situ darurah. Sama Waimin juga tadi ya. Waimin kalau dijadikan apa? Nama ya. Ya. Nanti kita cek lagi lah. Karena sekitar nulis belum saya perhatikan. Kemudian sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Selesai nih pembahasan ini ya. Ah ya, itu yang menetapkan ya sukun Yunus Isa Al-Kisai. Berarti hadhihi qadhi. Ya. Marotu bi qadhiya. Waraitu qadhiya. Itu pendapat siapa? Yunus Isa dan Al-Kisai. Menetapkan ya sukun ketika rafa. Kemudian di fathah ketika jar sebagaimana ketika nasab. Hujjahnya tadi ucapan penyair. Qad ajibat minni wa min yu'ailaya. Yu'ailaya tafsir dari ya'la. Yu'ailaya. Ya Allah. Kemudian walid tirarin yaitu ya. Walid tirarin au tanasubin surif dzul man'i wal masruf qad la yansarif. Karena sebab darurah. Karena alasan daruroh atau tanasub, alasan tanasub untuk menyelaraskan, untuk selarasan gitu ya. Dan yang dimaksud dengan tanasub, tanasub kata Ar-Radi adalah tanasubu kalimah, tanasubu kalimat tanasubu kalimatin ma'ahu masrufatin. Ini maksud kata Ar-Radi dalam syarah Al-Kafiyah. Annal murad tanasubu kalimatin ma'ahu masrufatin. Keselarasan kalimat yang isi munsharif menyertainya imma biwaznihi, apakah karena wazannya. Ulangi annal murada tanasubu kalimatin ma'ahu masrufatin. Imma biwaznihi, apakah karena wazannya, seperti dalam contoh sabain binabain. Laqad kana li sab'in gitu ya. Binaba'in. Itu bukan. Hah? Sab'in binaba'in. Sab' sekarang munsharif dan munsharif. Hah? Kalau munsharif kenapa? Alamiah terus ujmah. Tapi di sini dijadikan munsharif sab'in binaba'in. Untuk tanasub dengan apa? Setelahnya naba', karena sab' dengan naba' wazannya sama. Iya kan? Sab'in naba'in sama enggak? Nah itu. annal murad tanasubu kalimatin ma'ahu masrufatin. Di sini sabain ditandain karena bersamanya ada isim yang munsharif, kalimat yang munsharif, iya kan? Apa nabain, maka dia munsharif itu. Tanasub kalimah ma'ahu masrufatin imma biwaznihi, yang pertama ada kalanya karena menyelaraskan wazannya, selarasan wazannya, sabain binabain tuh. Aw qariban minhu, atau karena dekat. Qariban minhu sebagai salasilau aghlala. Salasilau aghlala. Salasil munsharif, huruf munsharif. Huruf munsharif. Sehingga mental jumu kan. Tapi dijadikan munsharif dalam satu qiraah. Kenapa? Nanasub. Qarib dekat yang munsharif. Salasilau aghlalau. Aula atau tidak dekat. Kalau tadi kan qariban. Salasilau dengan aghlala kan dekat. Aula atau tidak dekat gitu. Tidak dekat. Tapi ditanwin juga, kenapa? Walakin ta'addadatil alfaz. Tapi alfaznya, lafaz-lafaznya berbilang, banyak. Ta'addadatil alfaz al-masrufah. Banyak itu lafaz-lafaznya munsharifnya. Walakin ta'addadatil alfaz al-masrufah waqtaranat iqtiranan mutanasiba. Dan bergandengan dengan berkaitan dengan kaitan yang selaras. Munsajaman seperti waddaw wala suwa'aw wala yaghuthaw wa yamqaw wa nasra, dalam satu qiraat tanwin semua. Mana di sini yang gharmun sharif waddaw wala suwa'aw wala yaghuthaw wa yamqaw wa nasra, yaghuth dan ya'uq. Iya, kenapa? Karena berbilang di situ lafaz-lafaz munsharif dan iqtara dan saling berkait satu sama lainnya. Iqtara iqtiranan mutanasibah, dengan keterkaitan yang tanasub, harmonis keterkaitannya. Waddaw wala suwa'aw wala yahuthaw wa ya'uqaw wa nasra. Ya. Kalau yahuth, ya'uq, kalau misalnya kenapa alami dengan apa? Badan fi'il ya. Apa? Ujmah ya. Berarti alami dengan ujmah ya. Ujmah yang ada Arabnya. Ya'uq, ya'huth, nasra. Belum selesai. Wa awakhir al-fawasil. Wal asja' dan itu pada sajak-sajak. Wal asja' pada sajak-sajak qawarira. Sebenarnya apa? Qawarira. Ayo kita baca lagi. Wal itirarin aw tanasubin surif dhul man'i wal masruf qad la yansurif. Karena sebab darurat. Nah, ini yang pertama ini darurat ini belum ya. Ini yang darurat ini pada nazm. Pada nazm. Biasanya pada nazm. Atau pada ru'usil ay wa saja' wa nahwi dzalik ya. Seperti dalam nazm nanti akan disebutkan di sini. Syahidnya atau satu syahidnya. Wali tirorin karena sebab darurat atau tanasubin atau karena alasan tanasub keselarasan sudah disebutkan dari macam-macamnya. Surif dijadikan munsharif dzul man'i isim yang mamnu' min ash-sharf. Dan sebaliknya wal masruf yang munsharif qad la yansharif kadang menjadi ghairu munsharif karena dua alasan tadi. Ya juzu fi ad-darurah sharfu ma la yansharif. Pada keadaan darurat boleh menjadikan munsharif isim yang tidak munsharif. Seperti ucapan penyair. Tabassar khalili hal tara min dhu'ainin. Dhu'ainin hawadij sekedup-sekedup. Tabassar khalili. Lihatlah wahai kekasihku, hal tara min dhu'ainin. Apakah engkau masih melihat sekedup-sekedup. dhaa'inin, ghairu munsharif dia asalnya. Sehingga mutal jumu' cuma dia apa? Tanwin di sharaf, kenapa? Karena darurah. Juga ucapan penyair yang lain, wa yauma dakhaltu al khidra khidra unaizatin. Sudah pernah lihat ya? Wa yauma dakhaltu al khidra khidra unaizatin faqalat lakal wailat innaka murjili. Wa yauma dakhaltu al khidra khidra unaizah. Di hari aku masuk ke sekedupnya Unaizah. Unaizatin di sini. Jadi kamu sorif. Faqalat, maka si wanita tadi berkata, lakal wailat, segala macam kebinasaan semoga menimpamu. Innaka murjili, sesungguhnya engkau menjadikan aku jalan kaki. Karena apa? Kendaraannya tunggangnya disembelih. Ya. Murjili, ini apa? Sayyarahu rajilatan, sayyaraha rajilatan. Menjadikan si wanita tadi jalan kaki. Wahwa kathirun, yang itu banyak. Wajma'alaihi al-basriyun wal-kufiyun, dan itu disepakati bolehnya oleh al-basriyun wal-kufiyun. Darurah ya. Wa warada aidan sarfu litanasub, juga datang munsharifnya isim lain sharif karena alasan tanasub, keselarasan. Kaqaulihi ta'ala salasila wa aghlala wa sa'ira. Lebih rincinya apa tadi? Salasila wa aghlala. Hah? Ya, tanasub kalimah ma'hu masrufah qariban minhu, dekat dengan yang munsharif. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Salasil di sini. Walau munsharif sama dengan jumu', tapi dijadikan munsharif dalam qiraah yang lain. Fasurifa salasil limunasabati ma ba'dahu, untuk menyelaraskan dengan yang setelahnya. Ya. Wa amma man'ul munsharif min as-sarfi lid-darurah. Adapun menghalangi isim yang munsharif dari yang munsharif untuk darurah, maka ini ada khilaf. Kalau yang sebelumnya tidak ada khilaf ya, menjadikan yang ghairu munsharif menjadi munsharif ketika darurah. Adapun menjadikan yang al-mamnu' min as-sarf menjadi munsharif, maka ini apa? Ada khilaf. Fajazahu qaumun, dibolehkan oleh satu kaum. Wa man'ahu akharun, dan yang lain melarangnya. Wa hum aktsaru al-basriyyin, yang menghalanginya adalah kebanyakan orang-orang Basrah. Wastashhadu liman'ihi biqaulih, dan mereka mengambil syahid pendukung ya. Atau kebaliknya tadi, menjadikan apa? Isim yang munsharif ya, menjadi apa? Ghairu munsharif ya. Wa amma man al-munsharif min al-munsharif li darurah, adapun menghalangi isim yang munsharif ya, dari yang munsharif untuk darurah. Saya ulangi, menghalangi isim yang munsharif dari yang aslinya munsharif karena darurah, itu dibolehkan oleh satu kaum dan dilarang oleh yang lain. Yang melarangnya ini aktsarul basriyin. Wastashhadu liman'ih, dan mereka menjadikan syahid liman'ihi, atau kurang pas ya. Ya. Kurang pas ya sebenarnya. Ulangi. Wa amma man'ul munsharif min as-sarf lid-darurah, adapun menghalangi isim ya dari sharf, dari yang munsharif mencegah isim yang apa? Munsharif dari sharf. Kalau tadi yang sebelumnya apa? Isim yang ghairu munsharif jadi munsharif. Sekarang kebalikannya, yaitu isim yang ya, isim yang munsharif menjadi ghairu munsharif, itu ada khilaf. Menjadikan isim yang munsharif menjadi ghairu munsharif, ada khilaf. Dibolehkan oleh satu kaum dan dilarang oleh yang lain. Wa hum aktsaru al-basriyyi al-hum aktsaru al-basriyyin. Wastashhadu liman'ihi biqaulih, dan mereka menjadikan mendukung liman'ihi, yakni datangnya yang munsharif menjadi ghairu munsharif dengan ucapan penyair, wa mimman waladu amiru dhutuli wa dhul ardi ya. Wa mimman waladu amiru dhutuli wa dhul ardi. Mana di sini syahidnya? Amiru munsharif atau ghairu munsharif? Amir munsharif, tapi di sini dijadikan apa? Ghairu munsharif. Wa mimman waladu amiru dhutuli wa dhul ardi. Famuni amir minas sorf, maka amir dihalangi dari sorf oleh safi siwal alamiyah. Dan pada amir tidak ada illah kecuali satu saja alamiyah yang mengharuskan dia munsharif, tapi dijadikan oleh penyair di sini huwa munsharif. Falihadha asyara biqawlih, oleh karenanya beliau isyaratkan dengan ucapannya wal masruf qad la yansharif, dan yang munsharif kadang menjadi huwa munsharif ketika darurah. Dan ini sepertinya yang kuat ya, karena darurah. Jelas ini ya. Ada yang mau disampaikan? Apa? Nama orang Yusham Jashim. Nama orang. Ya, Abdu. Al-Munsajaman. Munsajama itu. Iqtiranan munasiban munsajiman ya. Kawaddan wala suwa'an wala yahufan wa yanquan wa nasra. Tadi titik syarat sudah selesai itu ya. Titik. Sudah titik harusnya itu. Karena bacanya kesambung dengan yang lain ya. Tulisannya sempit sih. Jadi kebaca yang lainnya. Nah itu daruratnya itu. Walitirari disebutkan oleh sebagian syarah yang fin nazm. Ya wa akhir al fasil wal asja. Ya. Ujung-ujung ayat padahal mengakhir fasil juga sama. Sama rusul ayat. Saya ulangi lagi tadi ya. Barangkali ada yang terlewat tentang tanasub itu. Disebutkan dalam kitab Al-Bahjah itu, Al-Mardiyah. Dinukil ucapannya Ar-Radi, "Anal murada tanasub kalimatin ma'ahu masrufatin, imma biwaznihi kasaba'in binaba'in." Surat An-Naml itu. Ya. Aw qariban minhu kasala silaw wa ghalala awla, atau tidak dekat walakin ta'addadatil alfadhu almasrufah waqtaranat iqtiranan mutanasiban munsajiman kawaddaw wala suwa'aw wala yahuthaw wa ya'uqaw wa nasra. Itu yahuth ya'uq wal musarifana ajamiyah dan alamiyah kan. Wa amadamakan wa akhir al fawasil disebutkan situ, wa akhir al fawasil wal asja, dan saja akhir fawasil dan asja al asja. Kaqwarira sama ya dari situ ya. Kemudian terkait dengan tadi yang kurang jelas kita baca lagi wa'imin itu yang sebelumnya tuh. Tadi sebutkan apa? Wa'imin tafsir apa? A'ma ya. Wa huwa ghair munsharif. Tutup dalam kurungnya a'ma. Saya kurungnya salah tadi. Tafsir a'ma. Jadi wa'imin tafsir a'ma. Wa'imin tafsir apa? A'ma. Sudah. Wa huwa ghair munsharif, dan dia wa'imin ghair munsharif. Wa'imin ghair munsharif kama kana ghair munsharifin qabla tafsir, sebagaimana ia sebelum ditafsir munsharif ghair munsharif kama kana ghair munsharifin qabla tafsir. Wa mani'uhu min as-sarf, ya mahalangi dia dari sarf al-wasf wa waznu al-fi'l. Taqul ja'u wa'imin ja'a u'aymin maratu bi'u'aymin ra'aytu u'aymiya ra'aytu u'aymiya disebutkan dalam catatan kaki Al-Bahjah Al-Mardiyah. Atau yang sebelumnya tadi bahasanya yunawwan ya, yunawwan ba'da hadziyahi raf'an wa jarran in kana ghairu 'alamin ka wa'imin. Tadi wa'imin menjelaskan tadi. Wa kadza idza kana 'alaman, demikian pula kalau 'alam bentuknya sebagai qadin limra'atin inda sibawayh, inda sibawayh. Wa khalafa fil 'alam Yunus. Dalam hal 'alam, kalau pada 'alam ada khilaf, kalau pada sifat tidak ada ya. Kalau 'alam ada khilaf. Yunus Isa al-Kisai berbeda pendapat dengan Sibawai. Fathatul ya'a sakinatan rafan wa maftuhan wa maftuhatan jarran kan nasbi muhtajjina bi qawlihi qad ajibat minni wa min yu'ayliya lamma ra'atni khalaqan muqlawliya. Nah itu tulis qad ajibat minni wa min yu'ayliya. Qad ajibat minni wa min yu'aliya di sini majrur dengan apa? Fathah kan? Qad ajibat minni wa min yu'aliya lamma ra'atni khalaqan, khalaqan usang muqlawliya. Muqlawliya, terburu-buru dalam urusan. Tapi tadi jawabannya darurah. Ya. Tadi ada yang bertanya kan? Sudah banyak. Hah? Oh, tak, sob. Ya, masih ada pembahasan yang lain, cuma insyaallah yang tadi disampaikan sudah cukup. Gimana? Ada yang masih tinggalan? Kadang malam nulis ya, sudah capek. Masa tulis paham sih. Pas dicek pagi ada yang hilang. Ah itu, fajirnya tuh. Oh itu. Yauma dakhaltul khidra khidra unaizatin, itu kan. Sudah pernah ini juga ya. Faqalat lakal wailatu innaka murjili. Pembahasan apa? Murjilinya itu ya. Idhofa baisim fa'il ya. Kepada mafulnya atau pada pembahasan apa itu sudah disebutkan. Ini ya. Benar pembahasan ini. Sudah? Wa yawma dakhaltul khidra khidra unaizatin. Tuh unaizatin di tanwin. Untuk karena darurah. Faqalat lakal wailat innaka murjili. Ya, lanjut ya. Gimana? Kaki ada mau tanya kan, Kaki? Nah, sekarang kita masuk ke jilid yang ketiga yang terakhir ya. Keempat, oh ya. Keempat yang terakhir. Sip. Terakhir juga banyak juga sama ini. I'rabu al-fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini judul baru. Ataupun kitab baru. Jadi ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabu al-fi'li. I'rabnya fi'il. Ini maksud dengan fi'il ketika dikatakan atau dinisbahkan kepadanya i'rab, yaitu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya. Irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin ka tas'adu. Rafa'kanlah fi'il mudhari' apabila dikosongkan dari penasab dan penjazam seperti tas'adu. Ini jelas hukum tentang apa? Fi'il mudhari', yakni wajib rafa'. Ketika kosong dari penasab dan penjar. Itu disepakati ya. Yakni disepakati dalam hal bahwasanya fi'il mudhari' kalau kosong dari penasab dan penjar masih apa? Marfu'. Kalau fi'il mudhari' kosong dari penasab, penjazam juga kosong dari apa? Dua nun taukid dan juga kosong dari nun inas, maka mesti dia apa? Marfu. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah tentang apa yang merofakkan fi'il mudhari' tersebut. Ambil yang merofakkan fi'il mudhari' tersebut, yaitu yang ada khilaf adanya. إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع. Apabila fi'il mudhari' dikosongkan dari amil yang menasabkan dan juga yang menjazmkan, rufi', maka ia mesti dirafa'kan. Waktu lifa fi rafi', dan diperselisihkan tentang apa yang merafa'kannya. Fa dhahaba qaumun, satu kaum berpendapat, yakni al-Basriyun, orang-orang Basrah, ila annahu irtafa'a li wuqu'ihi mawqi' al-ismi, yaitu bahwasanya fi'il mudhari' marfu' karena ia menempati tempatnya isim. Menempati tempatnya isim. Dicontohkan di sini, sayadribu, maka yadribu pada ucapanmu Zaidun yadribu. Yadribu marfu'. Kenapa? Karena yadribu waqi'un mawqi' dharib, menempati tempatnya dharib. Zaidun yadribu sama dengan Zaidun dharibun. Ketika digantikan posisi dharibun yang marfu' sebagai khabar oleh yadrib, maka ia marfu' juga. Fartafa'a lidzalik. Cuma ini lemah, disebutkan di situ sisi kelemahannya. Wa nuqidha qawluhum biqaulika, dibantah, bisa dibantah alasan orang Basrah dengan ucapanmu hala taf'alu. Hala taf'alu, ya hala taf'alu. Harf apa ini? Tahdid dia. Hala taf'alu, ayolah engkau berbuat. Alasannya adalah annal isma la yaqa' ba'da adatil hab. Halla, bahwasanya isim tidak bisa datang setelah adawatu al-hab, anjuran halla. Sekarang bagaimana coba? Halla taf'alu marfu'. Bisa enggak halla fa'ilun? Enggak mungkin. Kenapa? Karena setelah halla tidak bisa datang apa? Isim, harus fi'il. Wa la yaqa' kadzalika ba'da adatil istiqbal. Juga isim tidak bisa datang setelah adatul istiqbal. Saufa ta'lamun, bisa enggak digantikan saufa setelah saufanya ta'lamunya dengan isim? Enggak bisa. Seperti dalam contoh di sini, saufa azuruka, boleh enggak diganti? Enggak bisa. Nah, itu kelemahannya. Tidak semua tempat di mana isim bisa digantikan posisinya dengan fi'il, tidak. Nah, itu yang menjadi kelemahannya. Waqila, ada juga yang berpendapat irtafa li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Ia rafa' fil mudhari' rafa' karena ilah ma'nawiyah, yaitu kosong dari penasab dan penjazam. Wa huwa ikhtiyarul musannif, dan itu pilihannya al-musannif. Disebutkan dalam catatan kaki wa huwa qawlu ibni Hisham fi awdahil masalik wa qawli hudzaqi al-kufiyin, dan juga pilihannya orang-orang yang cerdas dari orang-orang Kufah. Wa ala ra'sihim al-farra, ya, tokohnya adalah al-farra, kama dhakar al-muradi alladhi dhukir anna qawla fa'lab, yang disebutkan bahwasanya ucapan fa'lab inna rafi'ahu nafsul mudara'ah wa dhakar qawlan rabi'an nusiba ila al-kisai wa huwa inna rafi'ahu huruf al-mudara'ah alladhi dhukir, yang disebutkan adalah bahwasanya qala fa'lab, pendapatnya fa'lab inna rafi'ahu, bahwasanya yang merafa'kan adalah nafsu al-mudhara'ah, huruf-huruf mudhara'ah itu sendiri. Ya. Seperti alladzi dzakara, ya, seperti kembalinya kepada al-muradi mungkin. Yang beliau sebutkan tentang pendapat fa'lab adalah bahwasanya fa'lab berpendapat bahwasanya yang merafa'kannya adalah huruf-huruf mudhara'ah itu sendiri, ana itu. Wa dzakara qawlan rabi'an, dan beliau juga al-muradi menyebutkan pendapat yang keempat, dan itu disandarkan kepada Al-Kisai, yaitu inna rafi'ahu, bahasanya yang merafa'kan huruful mudhara'ah. Atau beda dengan sa'alab tadi, mudhara'ah. Kalau tadi huruful, kalau ini huruful mudhara'ah. Kalau sebelumnya apa? Mudhara'ah. Keserupaan fi'il mudhara' tersebut dengan isim itulah yang menyebabkan dia marfu', gitu ya. Beda. Kalau pendapat sa'alab bagaimana? Yang merafa'kan fi'il mudhara' adalah keserupaan dia dengan isim. Ya. Kalau pendapat Al-Kisai, huruf-huruf mudhara'ah. Ya. Wa dzakara anna man radda 'ala qawli al-farra wa man wafaqahu bi za'mihi anna tajarrud min 'awamil an-nasbi wal jazmi 'adamun wal 'adamu la yaf'alu shay'an yuraddu qawluhu 'alayhi bi anna hadha at-tajarrud laysa 'adaman bal huwa isti'malun lil mudhari' 'ala halihi al-asliyyati allati lam tataghayyar bi nasibin aw jazimin. Dan beliau juga al-Muradi menyebutkan bahwasanya siapa yang membantah pendapat Al-Farra dan yang sejalan dengannya. Apa pendapat Al-Farra tadi? Yaitu bahwasanya yang merafakkan fil mudhari adalah tajarruduhu minan nasib wal jazim. Siapa yang membantah pendapat Al-Farra dan yang mencocokinya dengan anggapan bahwasanya tajarrud ini termasuk awamilin nasbi wal jazim mi'adamun. Anna tajarrud, bahwasanya tajarrud kosongnya fi'il dari amil-amil yang menasobkan dan menjazamkan adalah adam, ketidakadaan. Ini yang membantah. Kalau amilnya tajarrud, tajarrud itu ketiadaan. Iya. Kosong. Wala adamu la yaf'alu syai'a, sedangkan ketiadaan, kekosongan dari amil tidak berbuat apa-apa, tidak bisa memiliki pengaruh apa-apa. Yuraddu, maka ini bisa dibantah. Ya, membela pendapatnya Al-Farra. Yuraddu qauluhu alaih, bisa dibantah. Ya, pendapatnya bi anna hadza tajarrud, bahwasanya tajarrud ini kosongnya fil mudhari ini dari penasab dan menjazam laisa adaman, bukan ketidakadaan, bukan. Bal huwa isti'malun, bahkan itu adalah penggunaan fil mudhari ala halihil asliyah, di atas keadaannya yang asli. Allati lam tataghayyar, yang mana ia belum berubah dengan sebab masuknya penasab ataupun menjazam. Dan ini yang banyak digunakan, ya. Banyak digunakan. Kalau kita era fil mudhari demikian. Ya namu zaidun ya namu fil mudhari marfu' li tajarrudihi, ya kan seperti itu. Minan nasib wal jazim. Jelas ini ya. Kemudian wabilanin sibhu wa kai kadzabian la ba'da ilmin wallati min ba'di dhann. Wabilanin sibhu wa kai kadzabian la ba'da ilmin wallati min ba'di dhann. Dan dengan lan nasobkanlah fil mudhari, juga dengan kai, juga dengan an yang datang la ba'da ilmin, yang annya tidak datang setelah ilm, yakni fi'il-fi'il yang memberikan makna keyakinan. Ya. Wallati min ba'di dhon, ya. Dan yang datang setelah apa? Fi'il-fi'il yang bermakna dhon. Kadza bi'an la ba'da ilmin wallati min ba'di dhon. Dengan lan nasabkanlah, juga dengan kai, juga dengan an. La ba'da ilmin, yang tidak datang setelah ilm. Kalau datang setelah ilm nanti ada. Wallati min ba'di dhon, dan yang datang setelah dhon. Fansi biha, kalau datang setelah dhon nanti ada kelanjutannya ya. Kalau datang setelah dhon ada kelanjutannya. Ya, ada kelanjutannya. Jadi wallati min ba'di dhon fansib biha itu. War raf'a sahih wa i'taqid takhfifaha min anna fahuwa muttarid. Saya ulangi, nasabkanlah dengan lan, dengan kai, juga dengan an yang datangnya bukan selain ataupun bi an la ba'da ilm. Yang an ini tidak datang setelah ilm. Wallati min ba'di dhon, dan yang datang an setelah dhon, fansib biha, maka nasabkanlah. War raf'a, dan juga rafa'kanlah. Atau benarkanlah rafa' gitu. War raf'a sahih, benarkanlah pula rafa'. Wa i'taqid takhfifah, dan yakinilah an mukhaffafa min ats-tsaqilah min anna fahuwa muttarid. Dari anna takhfif an, dari anna fahuwa muttarid. Dan dia muttarid. Nah, sebelum kita masuk, kita jelaskan sedikit makna-makna penasob di sini. Disebutkan yang pertama lan. Apa lan mananya? Linafi hal mustaqbal. Imma ila ghayah yantahi ilaiha, ada kalanya penafiannya sampai batas tertentu. Seperti dalam ayat qalu lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa, kami senantiasa akan iktikaf beribadah ya kepada anak sapi ini hatta yarji'a ilaina Musa, hingga Musa kembali kepada kami. Kalau Musa kembali berhenti, berarti di sini apa? Ila ghayah yantahi ilaiha, wa imma ila ghairi ghayah, ada kalanya penafiannya tanpa akhir, Contoh layyakhluqu dzubaba. Layyakhluqu dzubaba. Yang dilihat konteksnya. Kemudian wala taqtadilan ta'bidan nafyi. Ya, sudah sering ini. Dan lan tidaklah berkonsekuensi kepada ta'bid dan nafi, penafian yang terus menerus. Khilafan li Zamakhsyari, berbeda halnya dengan Zamakhsyari yang berpemahaman i'tizal itu, pemahaman bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Ya. Kenapa? Li annaha law kana li ta'bid, karena seandainya lan untuk mana ta'bid, mana terus menerus. Li annaha law kanat li ta'bid lazima tanaqub. Lazima tanaqudu, akan terjadi tanaqud, pertentangan. Itu akan melazimi pertentangan. Bi dzikril yaumi, dengan penyebutan al-yaum pada ayat Allah Subhanahu wa taala, falan ukallimal yauma insiya. Seandainya mana ta'bid itu bertentangan dengan penyebutan al-yauma. Ya, saya tidak akan mengajak bicara di hari ini seorang pun manusia. Ini bertentangan penyebutan al-yaum dengan mana ta'bid. Juga kelazimannya kedua, walazimat takror bidzikri abada, melazimi pengulangan dengan penyebutan abada selahlan. Fi qawli ta'ala walan walayyatamannahu abada, walayyatamannahu abada. Ya kan, ada abadanya. Ya. Berarti ada pengulangan. Ya kan? Pengulangan makna ta'bid dengan lan dan abada. Apalagi juga ya, abadanya di sini ketika di dunia ya. Nanti kalau di akhirat mereka minta mati. Betul enggak? Wala yatamannahu abada. Di dunia mereka enggak mau mati selamanya. Tapi kalau sudah nanti di akhirat pengen mati. Ya kan? Liyaqdi 'alaina rabbuk. Kemudian wala taqtadi ta'bid an-nafi. Wala taqtadi ta'bid an-nafi, tidak berkonsekuensi kepada ta'bid an-nafi. Khilafan li Zamakhsyari aidan fi tafsirihi, agak sedikit beda ini. Khilafan li Zamakhsyari aidan fi tafsirihi, fi tafsir qawlihi qala lan tarani. Nah ini sini nih, untuk menafikan ru'yah. Akhirnya dia menyalahi kaidah. Bal qauluka, bahkan ucapan mulan aqum, saya tidak akan berdiri, ini memiliki ihtimal, yahtamil di an turida bihi annaka la taqum abada, mungkin kan kau tidak akan berdiri selamanya, enggak bisa berdiri. Wa annaka la taqum fi ba'di azminah al-mustaqbalah. Azmina al-mustaqbal. Fi ba'di azminatil mustaqbal. Memungkinkan bahwa engkau tidak akan berdiri pada sebagian waktu mendatang. Nah itulah kemudian kai. Ay al-masariyah. Wa yadakhila alaiha al-lam. Yaitu kai yang dimasukkan oleh lam. Lam ta'lil. Lafzan. Seperti likaila ta'asaw. Atau takdiran. Seperti jiduka kai tukriman, ini sudah sering diulang ya. Dan mazhabnya Sibawai dan juga jumhur al-Basriyin bahwasanya iya. Huruf apa? Masdar ya. Harfu jar wa masariyah. Ini mazhabnya Sibawai. Adapun mazhabnya al-Kufyun bahwasanya iya, kai itu nasibah lil fi'li daiman. Nasibah lil fi'li daiman. Kemudian an al-masariyah. Ini jelas an al-masariyah di aslu nawasib, di anna ta'malu zahiratan wa mudmaratan. Dan diakhirkan karena rinciannya panjang. Dan an al-masariyah taqaw fi mawdi'aini. Ini sudah pernah lewat ini. Untuk murojaah. Ataqa taqra fi mawdi'aini, yang pertama fil ibtida, di permulaan. Wa takunu fi mawdi' raf'in 'ala al ibtida, maka dia i'rabnya pada mahalnya rafa' sebagai mubtada. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum, yani saumukum khairul lakum. Lakin ya, idza waqa'at fil ibtida haqiqatan wa hukman, lakin idza waqa'at fil ibtida haqiqatan wa hukman bi an sadarat bihal jumlah, tetapi kalau datangnya an di permulaan secara hakiki dan hukum, bi an sadarat bihal jumlah, di mana jumlah dimulai dengannya, contoh tadi ayat tadi, wa antasumu khairul lakum, fahiya an nasibah la ghairu, maka dia mesti an nasibah, bukan yang lainnya. Wa in waqa'at fil ibtida hukman, kalau ia datangnya pada permulaan tapi sifatnya hukum saja, hukum bi an taqaddamaha syai', dengan disebutkan terlebih dahulu sesuatu yang lain, yang min haqqihi ta'khir, yang seharusnya diakhirkan. Contoh, hasanun an taqum, hasanun an taqum, aslinya kan qiyamuka hasanun, cuma diakhirkan gitu, mahaquhu didahulukan mahaquhu ta'khir, khobar hasan. Berarti an di sini bagaimana? Datang filip tidak hukman, hukumnya, iya kan? Karena dia apa? Mubtada kan? Tapi di hukumnya saja, ya hukumnya saja, ibtidaknya tidak secara hakiki, karena dahulu yang lain, hasanun khobar, yang haknya diakhirkan, hasanun antakum. Kalau seperti ini, kalau seperti ini, yaitu apa seperti ini? Idza waqa'at fil ibtida hukman, ya ini didahulu oleh sesuatu yang lain yang harusnya diakhirkan. Kalau seperti ini, contoh hasanun antakum ihtamalat an-nasibata wal mukhaffafah, memungkinkan annya dibawa kepada an-nasibah, berarti dibaca hasanun antaquma wal mukhaffafah, juga memungkinkan annya mukhaffafah min ats-tsaqilah, berarti hasanun antaqumu. Dzakara Ibnu al-Hajib fil mufassal, disebutkan oleh Ibnu al-Hajib dalam al-Mufassal. Kemudian tempat yang kedua dari apa? An al-masariyah. Tadi yang pertama filip tidak, ada rinciannya tadi. Kemudian yang berikutnya, ba'da lafzin dal ala ma'nan ghairil yaqin. Nanti juga insyaallah ada sebagainya. Ba'da lafzin dalin ala ma'nan ghairil yaqin, ketika datang setelah lafaz yang menunjukkan makna selain keyakinan. Wa takunu fi mawdi'i raf'in ala al-fa'iliyah, maka ia mahalnya rafa' sebagai fa'il. Seperti alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a, an takhsha'a fa'il dari ya'ni. Wa fi mawdi'i nasbin ala al-maf'uliyah, seperti fa'aradtu an a'ibaha, ya. Atau jar, seperti apa? Min qabli ayyati yaum, ya. Nanti ada penjelasannya. Wabilan insibhu wa kai, dengan lam, dengan lan nasabkanlah, juga dengan kai, juga dengan an. La ba'da ilmin, yang datangnya bukan selain ilm, makna al-ilm, keyakinan. Wallati min ba'di dhon, adapun yang datang setelah dhon, an yang datang setelah dhon, fansibiha, maka nasabkanlah alal arjah, menurut pendapat yang lebih rajih. Warraf'a sahih, dan rafa' pun benarkanlah, kalau dirafakan boleh. Wa'taqid takhfifaha min anna, dan i'taqid, kalau dirafakan ya, berarti ya, kalau anda merafakan fi'il mudhari' selaan, maka yakinilah takhfifah, bahwasanya an tadi mukhaffafah min anna al-musaqalah, fahuwa mudhari', dan itu mudhari', bisa dikiaskan. Tergambar siapa ya? Hah? Tergambar misal? Jadi an ini bahasan khusus an, ya an nasibah al masariyah, tidak datang setelah ilm, yakni apa, fiil-fiil yang bermakna keyakinan, tapi yang alimah dan teman-temannya. Adapun yang datang setelah von, dugaan, itu boleh dengan dua sisi, silakan dinasobkan, berarti annya masariyah an nasibah, itu yang lebih rajih. Warrafa sahih, dan kalau dirafakan pun benarkanlah, dirofakkan. Ah, kalau dirofakkan berarti i'taqid, yakinilah bahwasanya anta di yang disukun itu mukhaffafah dari aslinya anna. Gitu. Fa huwa mudhari, dan itu mudhari. Yunsabul mudhari'u idza sahibahu harfun nasibun. Fi'il mudhari' dinasabkan apabila sahibahu harfun nasib, disertai dengan huruf penasab. Disertai dengan penasab, yaitu lan, kai, an, idzan. Ya. Ini mazhabnya siapa? Penasab cuma 4 orang-orang Nasrah. Ada pun orang-orang Kufah banyak ya, ada berapa? 10 ya. Ha, an, idzan, kai. Ya. Di Curumbia itu. Contoh lan adriba wa ji'tu kai ata'allama wa uridu an taquma wa idzan ukrimaka fi jawabi man qala laka atika. Juga idzan ukrimaka sebagai jawaban dari orang yang bertanya kepadamu ataupun berkata kepadamu atika. Dijawab idzan ukrimaka. Ya Rabbnya ini jelas insyaallah. Kalau lan harfu apa? Dikatakan i'rabnya lan harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin. Kai harfu, ya, ada lainnya enggak? Ta'lilin boleh enggak? Ada namanya ta'lilin. An harfu hamu masdar wa istiqbalin wa nasbin. Idzan harfu syartin wa jawabin. Ya. Wa asyara biqawlihi, dan dia mengisyaratkan dengan ucapannya la ba'da ilmin ila annahu in waqa'at an ba'da ilmin wa nahwihi mimma yadullu 'ala al-yaqin wajaba raf'ul fi'li ba'daha. Ucapan beliau an-nazim la ba'da ilmin mengisyaratkan bahwasanya apabila an datang setelah ilm, dan yang semisal ilm dari lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna keyakinan, maka wajib raf'ul fi'li ba'daha, merafakan fil mudhari' setelahnya. Paham ya? Jadi kalau annya datang setelah ilm atau yang semakna dengan ilm, maka fil mudhari' wajib apa? Rafa. Watakunu hinaidhin mukhaffaf, watakunu hinaidhin mukhaffafatan min al-thaqilah. Maka ketika itu annya adalah mukhaffafah yang ditakhfif dari thaqilah. Contoh alimtu an yaqumu. Alimtu an yaqumu. Dalam bacaan sebutkan alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi'azami su'li. Sudah pernah lewat juga ini kan? Mereka tahu bahwasanya mereka yu'ammalun adalah orang-orang yang diharap-harapkan oleh manusia, maka mereka berbuat dermawan sebelum diminta, ya, dengan permintaan yang besar. At-taqdir, takdirnya annahu yaqumu, alimtu annahu yaqum, itu takdirnya. Fa khufifat anna, maka ditakhfif annanya, wa hudhifa ismuha wa baqiya khabaruha, dibuang isimnya dan ditetapkan khabarnya. Wa hadhihi hiya ghairun nasibah lil mudhari. An ini bukanlah an an-nasibah yang menasabkan fil mudhari. Kenapa? Li'anna hadhihi thunaiyatun lafzan thulathiyatun wad'a. Karena an ini mukhaffafa min al-thaqilah thunaiyah lafzan. Lafaznya thunai, terdiri dari dua huruf. Tapi asal peletakannya apa? 3 huruf. Thulathiyah wad'a. Wa tilka, adapun an yang itu an-nasibah al-masariyah thunaiyah lafzan wad'an. Thunai lafaz dan maknanya. Ini jelas insyaAllah. Ya sudah pas waktu jam 10. Belum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Gimana Syuruf? Ada yang ditanyakan? Hah? Sunai? Mana sunai? Rubai, sulasi. Itu kayak gitu sama. Khumasi, sunai. Terdiri dari 2 huruf. Ya. Itu. Jadi kalau annya mukhaffafah min tsaqilah dikatakan apa? Tsunaiyah lafzan. Lafaznya tsunai kan? Ada 2 an, hamzah dan nun. Iya kan? Tapi asal peletakannya 3 anna karena di aslinya anna gitu. Ya. Apa yang kurang? Ada yang ketinggalan? Ain waqa'at fil ibtida' haqiqatan wa hukman bi an sadarat bi al hukm bi an sadarat bi al jumlah nahwa an tasumu fa ya mana ya? Ah, dari wa in waqa'at itu, wa in waqa'at fil ibtida'i hukman bi an taqaddamaha syai'un min haqqihi at ta'khiru nahu hafanun an taquma ihtamalat an nasibata wal mukhaffafata dzakarahu Ibnu al-Hajib al-Mufassal. Ya, gimana, Mam? Mam? Ya, itu baca-baca lagi yang sudah diajarkan sekarang, dibaca lagi lah. Nanti kalau ada yang masih sulit ditanyakan lagi. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah, bihamdik, syudallah, ilah, lantas, wa barakatuh, ilaik, assalamualaikum.